Wala kabbaro mukabbirun qattu illa busyira. Kila ya Rasulullah bil jannah, qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang bertahlil, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, sama sekali kecuali dia akan diberi kabar gembira. Dan tidaklah seorang bertakbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama sekali kecuali dia diberi kabar gembira. Lalu Rasulullah SAW ditanya, apakah diberi kabar gembira dengan sorga? Beliau menjawab, iya. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya. Barang siapa yang bertahlil, maka diberi kabar gembira dengan sorga. Dan barang siapa yang bertakbir, diberi kabar gembira dengan sorga. Dan di hari-hari ini dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahbih, tasbih, tahmid, tahlil. Di antara sedaki yang masyhur kalangan para ulama adalah la Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, dan redaksi-redaksi yang lainnya. Maka hendaknya kita memperbanyak takbir, tahlil di hari-hari ini, karena tidaklah orang yang mengucapkan la ilallah akan diberi kabar gembira dengan sorga, dan tidaklah orang yang bertakbir mengucapkan Allahu Akbar akan diberi kabar gembira itu dengan sorga. Dan keutamaan hari-hari ini adalah karena yaitu dengan memperbanyak ibadah. Maka keutamaan hari-hari ini tidak akan menjadi keutamaan bagi seorang kecuali karena memperbanyak ibadah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-afdalu fil asril ula min dzilhijjah al-iksar minat ta'abbud la siyama at-takbir wa tahlil wa tahmid fa huwa afdalun minal jihad ghairu muta'ayyan. Maka keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena memperbanyak ibadah. Jadi orang yang mendapatkan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah inilah mereka orang-orang yang memperbanyak ibadah. Apalagi takbir, tahlil, tahmid. Ini dianjurkan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kapan saja diperintah untuk memperbanyak, dan di mana saja diperintah untuk memperbanyak membaca takbir, tahlil, baik di rumah, baik di masjid, baik di jalan, bahkan di pasar. Disyariatkan untuk membaca tahmid, takbir, tahlil dan tahmid, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal ayyamul asr. Wa ma'a dzalik fal ayyamul asr min dzilhijjah annas fi ghaflah anha tamurru wan nas ala adatihim la tajidu ziyadah fi qiraatil qur'an wal ibadat al ukhra bal hatta takbir baduhum yahis yasih. yasihu minhu atau yasihu bihi afwan. Akan tetapi, dan ini disayangkan kata beliau, 10 hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini yang mempunyai keutamaan, akan tapi manusia banyak dalam kelalaian, sehingga hari-hari tersebut berlalu, manusia tetap pada kebiasaannya, tidak terlihat menambah ibadah. Ini yang disayangkan. Hari-hari sudah berjalan satu demi satu, bahkan hari ini sudah hari yang kelima atau malam yang kelima insyaallah. Enam. Terkadang manusia masih dalam kelalaian, masih seperti kebiasaannya, tidak memperbanyak ibadah, tidak memperbanyak membaca Al-Quran, tidak memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, bahkan takbir saja sebagian manusia kikir, tidak mau takbir yang mudah ini, yang ringan, yang bisa dilakukan kapan saja. Sebagian manusia kikir, tidak terucap dalam lisannya takbir, tidak terucap biasanya tahlil, Allahul Musta'an. Seperti pada hari-hari yang lainnya, seperti orang yang tidak mengetahui keutamanya hari tersebut. Ini. Maka hendaknya bagi kita pada penuntut ilmu, ahlu sunnah, hendaknya lebih pantas mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus lagi di hari-hari ini, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh, yaitu dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-43. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki hadis yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis dari sahabat Tufail tentang mimpinya beliau bertemu dengan sekelompok dari Yahudi dan Nasoro. Dan insya Allah pada malam ini kita melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Syaikh Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahullahu ta'ala wa hadal hadis walladhi qablahu amarahum fi ayyakulu masyaallah wahdah. Hadis ini yaitu hadis Tufail dan hadis yang sebelumnya, Rasulullah SAW memerintah para sahabat agar mereka mengucapkan Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata, walaupun boleh mengucapkan Masya Allah summa sya'a fulan, Masya Allah atau summa syi'ta. Tapi Rasulullah memerintah sahabat untuk mengatakan Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Wala raiba anna hadha akmal fil ikhlas. Dan ini tidak ragu lagi lebih sempurna dalam ikhlas, yaitu mengatakan Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Ini lebih sempurna keikhlasannya daripada masya Allah summa sita, walaupun ini boleh. Yang diharamkan adalah masya Allah wasita, ini yang haram karena ini terjatuh dalam kesyirikan. Tapi yang paling sempurna adalah masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Karena hakikatnya apa saja yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah semata. Tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi, walaupun semua makhluknya menghendaki. Jadi bila Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Ini yang harus dipahami, diimani oleh seorang mukmin, seorang yang seorang Islam. Bahwasanya apa saja yang terjadi di muka bumi ini adalah semuanya adalah kehendak Allah semata. Andai kata ada hamba Allah juga menghendaki terjadinya itu, maka ini adalah mengikuti kehendak Allah. Apabila Allah tidak menghendaki, walaupun manusia menghendaki, tidak akan terjadi. Apapun adanya. Baik yang ada pada diri manusia maupun yang di luar diri manusia, baik yang dilakukan oleh manusia maupun yang dilakukan oleh selain manusia, baik yang dilakukan oleh diri kita masing-masing maupun yang dilakukan oleh orang lain, apabila terjadi itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sekarang ini kita duduk di masjid thalabul ilm, ini pun terjadi ini kehendak Allah. Walaupun kita juga berkehendak, tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Terkadang kita sudah berkehendak dari rumah, bahkan sudah mempersiapkan diri jauh-jauh waktu, sudah menyiapkan sendiri, mempersiapkan diri dan sudah datang ke masjid, ternyata Allah menghendaki lain, tidak ada majlis ilmu. Mungkin karena apa? Mati lampu. Berarti apa? Allah tidak berkehendak, maka tidak terjadi. Walaupun semua yang ke masjid, yang mempersiapkan diri, sudah membawa tas, membawa peralatan taklim, menghendaki datang ke masjid, kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Kelapan dia. Maka ketika dia terjadi, ya masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Ini. Dan banyak sekali. Seperti kita umpamanya, sudah menghendaki di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan memperbanyak amal soleh, sudah menghendaki. Ternyata Allah kehendaki yang lain, tidak terjadi. Ingin berpuasa, ingin membanyak baca Quran, ingin banyak sholat sunnah, ingin ibadah yang lain. Apabila Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Dan apabila terjadi, itu pun kehendak Allah. Itu pun kehendak Allah. Maka terjadi. Maka ketika terjadi pada diri kita, amalan-amalan pada diri kita, yang itu amal soleh, maka kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Allah memberikan kemudahan. Allah menghendaki terjadi amal soleh pada kita. Apabila tidak terjadi karena Allah menghendaki, maka kita pun sabar. Dan insya Allah kalau itu menghendaki amal soleh, Allah akan memberikan pahala karena kehendaknya ini. Maka mengatakan masya Allah wahdah ini lebih sempurna. Wa ab'ad minasyir atau anisyir, dan lebih jauh dari syirik. Lebih jauh dari syirik. Kalau kalimat masya Allah wahdah ini lebih jauh dari syirik, Berarti kalimat masya Allah summa syi'ta apa? Apa? Bukan kalimat syirik, tapi tidak lebih jauh. Ya, kalimat masya Allah wasita syirik. Ya, ini tiga tingkatan. Masya Allah wasita kalimat syirik. Masya Allah summa syita bukan syirik, tapi agak dekat. Ya, masya Allah wahdah paling jauh dari syirik, karena memurnikan kehendak hanya kepada Allah. Ini lebih sempurna. Ini lebih sempurna. Kalau jangan sampai ketika mengatakan masya Allah summa syita, akhirnya terjatuh keliruan wasita. Setan masuk maha. Bukan. Setan sering menggoda. Inginnya summa, ternyata wasita. Maka kalau wahdah tertutup sudah. Nah, ini maksudnya. Tertutup dari syirik maksudnya ini. Kalau summa syita, kalau diplesetkan oleh setan jadi wasita syirik. Ini maksudnya. Dan kalau sudah wahdah tertutup syirik. Dipahami? Nah, ini. Maka ini lebih sempurna. Terkadang orang mengatakan, ingin mengatakan masya Allah summa syita umpamanya, karena memuliakan banyak, kemudian kehendak kamu. Nah, kalau setan memelesetkan jadi wasita, nah, terjatuh dalam syirik, walaupun hanya diucapkan enggak sengaja, ini sudah kalimat syirik. Maka untuk menutup pintu kesyirikan, masya Allah wahdah tertutup sudah pintu kesyirikan. Ini maksudnya ya, dipahami ya. Lebih dekat bukan berarti syirik, bukan. Nah, min ayyakulu summa sya'afulan. Nah, ini itu lebih jauh dari syirik daripada mengatakan summa sya'afulan. Itu masya Allah summa sya'afulan. Li'anna fihi tasrih bitauhid. Karena perkataan masya Allah wahdah ini sudah tasrih, sudah tauhidnya. Apa tasrih? Tasrih apa? Sekarang rame tasrih-tasrih di visa haji. Harus tasrih. Harus jelas-jelas itu visa haji. Yang bukan visa haji ditangkap. Makanya tasrih. Bahwasanya kalimat masya Allah wahdah jelas-jelas tauhidnya sudah atas kehendak Allah semata. Adapun kehendak yang lain mengikuti kehendak Allah, itu maksudnya. Al-munafi fitandid fi kulli wajhin, dan menafikan adanya tandid, yaitu menjadi ketandingan. Fi kulli wajhin, dalam segala sisi. Maka tentunya bagi orang yang ingin menjaga tauhidnya, ingin terjaga tauhidnya, memurnikan tauhid, maka lebih suka mengucapkan masya Allah wahdah. Itu lebih, karena itu lebih tasrih tauhidnya. Wal basir yahtaru li nafsihi a'la maratibil kamal fi maqamit tauhid wal ikhlas. Maka al-basir, apa itu al-basir? Apa basir? Orang yang mempunyai pemahaman dan pandangan yang tajam terhadap agamanya. Basirah, bukannya ru'yah. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, Al-Faqih huwa az-zahid fid dunya war-rahib fil akhirah wad-dawam fil ibadah wal basir fi dinihi. Aw kama qala. Faqih itu faqih itu adalah orang yang zuhud dalam dunia. Semangat meraih akhirah. Kontinu dalam ibadah dan basir fid dini, punya pandangan dalam agamanya. Ini menurut basir. Nah. Maka orang yang mempunyai pandangan terhadap agamanya, maka dia akan memilih untuk dirinya tingkatan kesempurnaan yang paling sempurna, atau tingkatan semua yang paling tinggi, afwan, di dalam maqam tauhid dan ikhlas. Jadi orang yang menjaga agamanya, orang yang punya pandangan dalam agamanya, pasti berusaha untuk memilih apa yang paling sempurna. Untuk agamanya. Nah, ini kadang-kadang manusia ya. Kadang-kadang dalam masalah dunia ingin yang paling sempurna. Ya Banda? Pakaian, ingin yang paling baik. Kendaraan, ingin yang paling mahal. Rumah, ingin yang paling mewah. Apalagi itu kalau dunia. Tapi giliran akhirah, banyak orang yang penting sudah. Iya apa enggak? Kan sudah sholat. Iya enggak? Iya apa enggak? Banyak gitu. Di sini enggak ada, di sini enggak. Ini di luar. Giliran akhirah, banyak orang yang penting. Yang penting kan sudah. Kan penting kan sudah ikut korban umpamanya kan gitu. Iya kan? Enggak ada. Beda kalau mau beli motor yang paling baik. Walaupun hutang-hutang umpamanya. Mau beli mobil yang paling baik. Giliran urusan akhirah, jarang orang berpikir yang paling baik akhirahnya. Yang paling sempurna ibadahnya, jarang. Kecuali siapa? Al-Bashir tadi. Nah ini. Yang mempunyai pandangan terhadap agamanya. Enam. Yang sayang terhadap agamanya. Tapi banyak kan? Nah. Maka terkadang, dalam ilmu saja, kalau belajar ilmu dunia, yang penting kan sudah mondok. Ya enggak? Ya enggak? Yang penting kan sudah disantai Ibnu Qayyim. Enggak masuk enggak apa-apa. Nanti kan naik kelas. Umpamanya. Tapi dalam urusan dunia enggak sembarangan dia sekolah. Harus yang apa? Belajar yang bonafit, yang diakui, yang tamatannya langsung diterima di perusahaan. Enggak cukup hanya SKB, enggak cukup. Karena itu enggak diakui di perusahaan mamanya. Belajar harus begitu. Tapi urusan dunia yang penting kan sudah belajar agama. Betul enggak? Kecuali yang basir, yang dia sungguh-sungguh belajar. Dia fokus belajar agama, dia semangat belajar agama. Dia harus memahami agama, tidak cukup di kampungnya, dia harus rihlah ke tempat lain terus, karena dia enggak cukup dengan ini. Basir namanya. Dia pahami? Ini ya. Banyak sekarang ini orang belajar agama sekedar yang penting kan sudah terdaftar di pesantren. Yang penting kan sudah namanya santri. Enggak apa-apa jarang masuk, insya Allah naik kelas terus. Iya benar? Iya benar? Eh? Jangan seperti itu dalam akhirat. Kalau bisa, orang yang paling baik, yang paling pintar, yang paling banyak amalnya, itu dalam akhirat. Kenapa? Karena kita akan menuju akhirat. Adapun dunia akan kita tinggalkan. Andai kata dunia, ya yang penting sudah bisa makan, selesai, kita akan tinggalkan dunia. Ya sekedar bisa mencukupi kebutuhan hidup, selesai, karena hidup sebentar saja. Iya kan, dunia kan kita akan tinggalkan kan. Nah, ini. Tapi orang malah sebaliknya. Dalam perkara yang akan kita tinggalkan, kita harus paling banyak, paling baik, paling sempurna. Tapi dalam akhirat yang akan kita menuju ke sana, apa? Paling? Apa? Paling mengabaikan. Asal-asal, ya yang penting kan sudah sholat. Ya mending dong, sholat jamaah juga di masjid. Mending dong. Saya bisa membaca Quran. Nah ini. Gitu. Jangan nanti enggak boleh gitu. Harus yang paling baik. Dalam ibadah berusaha yang paling sempurna. Dalam membaca Quran, berusaha paling banyak membaca Quran. Itu dalam akhirat. Karena itu yang akan kita tuju. Kita semuanya akan menuju ke sana. Maka al-basir, kata beliau, adalah memilih untuk dirinya. Ya ini. Memilih untuk dirinya a'la maratibil kamal, tingkatan yang paling tinggi dalam kesempurnaan, dalam maqam tauhid dan ikhlas. Nah ini. Wa qauluhu, kita selesaikan ya. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya sudah. Kama kana yamnauni kada wa kada an anhakum anha. Bahwasanya kata beliau, kata Rasulullah SAW, yang melarang aku dari begini-begini, yaitu melarang kalian atau mencegah aku begini-begini, yaitu mencegah aku untuk melarang kalian darinya, dari mengucapkan Masya Allah wasita. Jadi tidak langsung Rasul larang. Nah ini. Warada fi badi turuq annahu kana yamna'u al-haya'u minhum. Naam. Sebagian riwayat menyebutkan yang mencegah Rasul untuk melarang sahabat mengucapkan Masya Allah wasita karena Rasul malu dari mereka, disebabkan karena belum turunnya wahyu. Naam. Belum turunnya wahyu tentang larangan itu. Ini menunjukkan bahwasannya Rasul memerintah dan larang dengan datangnya wahyu. Rasul melarang karena turunnya wahyu. Maka ada sesuatu yang sebenarnya Rasul ingin melarang, tapi terhalangi melarangnya karena belum turun wahyu. Sebagian ulama kan semacam itu. Wa bada hadal hadis alladhi haddatsahu bihi at-Tufail an ru'yahu khatabahum sallallahu alaihi wasallam wa naha an dhalik nahyan balihon. Nah ini. Maka setelah hadis ini yang Tufail sampaikan dari mimpinya, ini jelas-jelas sudah turun wahyu lewat mimpinya Tufail, maka Rasul berkhot di hadapan para sahabatnya dan melarang hal itu dengan larangan yang tandas. Nah ini Karena sudah turun wahyu, sudah datang wahyu. Mazala subha sallallahu alaihi wasallam yuballighum hatta akmalallahu lahu dina wa atamma lahu an bihi an ni'mah wa ballahu al balah al mubin shalawatullahi wasalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka Nabi SAW senantiasa menyampaikan risalah sampai Allah menyempurnakan agamanya dan menyempurnakan nikmatnya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan salat dengan penyampaian yang jelas. Shalawatullah wassalamu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi ada sesuatu, ada perkataan yang diucapkan oleh sebagian sahabat, itu perkataan syirik, Rasul belum melarangnya. Nah ini, dan yang mencegah beliau belum melarang, tidak melarang mereka karena malu. Tapi ini karena belum turunnya wahyu. Sebab setelah turunnya wahyu, yaitu telah sampainya wahyu, yaitu apa yang disampaikan oleh Tufel dalam mimpinya, maka Rasul langsung melarangnya, nggak ditunggu lagi, melarangnya perkataan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bukan sebagai hujah, malu menyampaikan al-haq, bukan. Malu untuk ingkarul mungkar, bukan. Tapi Rasulullah SAW belum melarang para sahabat karena belum turunnya wahyu. Wa fihi makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Maka di dalam hadis ini juga terkandung makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mimpi yang baik, yaitu yang mimpi dari Allah, adalah termasuk satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maka mimpi yang baik, mimpi dari Allah adalah termasuk wahyu kali ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Qultu wa in kana ru'ya manam fahiya wahyun. Maka aku katakan, walaupun ini mimpi, mimpinya Tufail dalam tidur, tapi ini wahyu. Karena ketika Tufail menyampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul mengakuinya. Takrir ini termasuk sunnah, dan sunnah termasuk wahyu, ya, karena Rasul tidak berbeda dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Wa yasbutu biha ma yasbutu bih wahyi amron wa nahyan. Dan tetap, ya, hukumnya dengan mimpi apa yang tetap dengan wahyu, baik itu berupa perintah maupun larangan, sama-sama hukumnya. Jadi walaupun ini dengan jalan mimpinya Tufail, tapi ini hukumnya tetap, yaitu bahwasanya perkataan masya Allah wasit adalah perkataan kesyirikan. Maka Rasulullah SAW melarangnya mengucapkan itu, dan Rasul memerintah untuk mengucapkan masya Allah wahdah. Karena itulah kalimat tauhid. maka hukumnya apa yang ada pada hadis Tufail ini sama dengan apa yang ditetapkan dengan wahyu, sama hukumnya. Jadi perkataan Masya Allah wasit adalah perkataan syirik, walaupun ini sebab munculnya inilah mimpinya Tufail. Karena didukung dengan hadis-hadis yang lain yang sebelumnya telah kita baca, bahwasanya perkataan Masya Allah wasit adalah perkataan kesyirikan. Tapi dalam masalah mimpi, setelah wafatnya Rasulullah SAW dan agama telah sempurna, tidak ada tambahan lagi, maka tidak boleh beralasan dengan mimpi lalu merobas apa yang dibawa Rasulullah SAW atau menambahi apa yang telah dibawa Rasulullah SAW. Ini harus hati-hati. Kalau ada mimpi apa saja berupa hukum, berupa perintah ataupun larangan, apabila itu menyelisih apa yang dibawa Rasulullah SAW, itu batil. Tidak boleh kita mengambilnya lalu berkata ini adalah wahyu, tidak boleh. Karena agama telah lengkap, agama telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Adapun mimpinya Tufail, Rasul masih hidup. Nah ini masih kemungkinan turunnya wahyu. Adapun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama telah sempurna. Tidak perlu ditambahi lagi, tidak ada tambahan-tambahan lagi. Maka tidak ada alasan untuk mengambil hukum dari mimpi atau mengambil amalan-amalan berdasarkan mimpi seseorang, baik berupa amalan apa saja, maka tidak ada lagi. Jadi beramal atau melakukan amalan atau ibadah berdasarkan mimpi, apalagi itu bersisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.